Nah, maka Nabi berkata, qad ijtama'a fi yaumikum hadha ida. Pada hari ini telah berkumpul dua id. Ya. Apa itu? Itu id. Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Bertepatan dengan hari Jumat. Apa kata Nabi? Faman syaa'a ajza'ahu 'anil Jum'ah wa inna mujmi'un. Ya, siapa yang ingin meninggalkan Jumat, maka idnya ini sudah cukup. Ya, untuk dia tidak salat Jumat. Tetapi kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Jumat. Kami salat Jumat. Ah, dari hadis ini para ulama berbeda penafsiran. Berbeda penafsiran. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan itu tadi. Nah. Ya. Berbeda penafsiran sebagaimana yang saya sebutkan tadi secara global. Ya, ada yang mengatakan tinggalkan salat Jumat dan salat Duhur, sama sekali enggak salat kalau sudah salat Id. Ya. Ada yang mengatakan, oh itu khusus untuk orang-orang yang di jauh saja, yang di pegunungan, di ini. Sebab Id di zaman itu, kalau hari Jumat, itu di satu masjid saja. Padahal banyak masjid. Rumah-rumah Ansar itu punya masjid, dan ada imam-imamnya. Tapi kalau hari Jumat, cuma satu tempat. Jadi orang-orang jauh pun cuma satu di situ. Nah, maka pendapat yang kedua ini mengatakan, kalau yang jauh, boleh tidak hadir. Tapi yang dekat-dekat, wajib hadir. Iya. Dan ada yang mengatakan enggak, wajib Jumat walaupun ada Id, tetap wajib. Ya, tetap wajib. Ya. Dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini yang kita pilih insyaallah taala, bahwasanya imam pada saat Id bertepatan dengan Jumat, maka dia tetap menegakkan salat Jumat kalau dia imamnya. Ya, tetap melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Supaya hadir orang yang ingin hadir. Dan orang yang tidak hadir sholat Id, hadir di situ. Ini kalau bertepatan ya, dia sudah sholat Id. Kalau dia tidak sholat Id, tetap wajib hadir Jumat. Kan begitu kan? Ini menjadi masalah. Dia sholat Id, apakah tetap juga wajib hadir sholat Jumat? Nah, ya. Maka pendapat yang benar, dia imamnya tetap menegakkan sholat Jumat. Ya. Tetap menegakkan sholat Jumat. Dan silahkan orang-orang yang hadir, kalau ingin hadir silahkan. Dan orang yang tidak sholat Id, hadir di situ. Iya, hadir di situ. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah yang merupakan atau yang ada asarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabatnya seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan lain-lainnya. Dan tidak diketahui ada seorang sahabat yang menyelisihi. Ya, cuman ya, Syekh Abdul Hasan di sini mengatakan ada sebagian sahabat yang menyelisihi. Ada sebagian sahabat yang menyelisihi. Nah, wala kulli hal, zahir hadis itu zahirnya menunjukkan seperti itu. Ya, sebab Nabi mengatakan, "Faman syaa'a ajza'ahul Jum'ah." Siapa yang ingin tinggalkan, maka idnya itu sudah cukup dari Jumatnya. Wa inna mujmi'un, tapi kami tetap menegakkan salat Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat Jumat ini adalah fardhiyah yang orang yang ingin menegakkan salat Jumat itu harus mempunyai izin dari pemerintahan. Nah, harus mempunyai izin dari pemerintahan. Jadi walakul hal, kesimpulan di dalam permasalahan, kalau Id bertepatan dengan Jumat, ya tetap salat Jumat ditegakkan, ya. Dan orang-orang yang dekat ya harusnya tetap hadir ya untuk menghadiri salat Jumat ini yang merupakan Id. Dan siapa yang tidak hadir, tidak ingin hadir Jumat, tidak apa-apa. Cuman jangan sih disalahpahami, tidak hadir artinya tidak konsisten. Ya, salat Duhur di rumahnya sendiri. Ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya dia punya masjid misalnya, di masjidnya salat Duhur saja. Ya, tidak ada Jumatnya. Di sana salat Jumat di masjid rayanya. Dia tidak berangkat ke sana, itu tidak apa-apa. Bukan artinya dia boleh di rumahnya saja tidak hadir salat, tidak. Seperti yang dipahami oleh sebagian orang, ya, bertepatan Jumat dengan Id sudah dia tidak hadir sama sekali sholat, ya, di rumahnya saya duduk, ya. Padahal dia harus cari masjid untuk sholat Duhur atau sholat Jumat, ya. Kalau misalnya dia tidak hadir sholat Jumat, itu sholat Duhur saja, masjid yang sholat Duhur, ya. Tapi berhubung karena negara kita ini Indonesia, semuanya rata-rata walaupun hari Jumat letaknya Jumat juga, mereka Jumat juga menegakkan Jumat, maka tetap kita hadir sholat Jumat. Kewajiban sholat berjamaah tidak boleh ditinggalkan. Dipahami sampai sini ikhwah? Jadi bedakan antara dua poin permasalahan itu.